Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan dari penulis rahimahullah berkaitan dengan Al-Jahru Bid-Da'wah, perintah untuk dakwah terang-terangan. Sebelumnya Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, beliau berdakwah dengan cara sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Beliau mendatangi person-person, orang-orang yang dianggap oleh beliau memiliki jiwa loyalitas yang tinggi, yang dikenal amanah, dikenal baiknya. Selama beliau bermuamalah dengan mereka, itu yang beliau utamakan. Beliau datangi Abu Bakar, beliau datangi yang lainnya. Alhamdulillah, ada sebagian kecil dari para sahabat yang masuk ke dalam Islam. Setelah 3 tahun berlalu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, memerintahkan beliau alaihi salatu wassalam untuk menampakkan dakwahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa andir asyuratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, ila akhiril ayat sampai seterusnya ayat. Maka untuk merealisasikan dan mewujudkan ayat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga beliau dan ahlu Makkah secara umum. Beliau memanggil mereka, ya, kemudian mengajak bicara mereka dengan baik. Kemudian dilanjutkan lagi dakwah yang berikutnya di atas Bukit Sofa. Terjadi dialog atau terjadi di situ sedikit kegoncangan yang menimpa ahlu Mekah karena melihat dan mendengar dakwah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah terdengar sebelumnya. Tayyib, setelah dakwah jahriyah tahap pertama ini dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mulailah orang-orang musyrikin Quraisy merasakan hal yang jelek yang akan menimpa mereka kalau seandainya dakwah ini terus dilestarikan, tidak dibendung, tidak dicekal. Mereka merasakan akan ada sesuatu yang besar yang akan menimpa kebiasaan dan adat mereka. Mulailah orang-orang besar Quraisy berkumpul untuk bermusyawarah bagaimana caranya untuk mencegah dakwah Rasul, khususnya sudah mulai mendekati musim haji. Mulai banyak orang-orang dari segala penjuru tempat datang ke Mekah untuk haji ketika itu. Rasul mengambil kesempatan ini untuk berdakwah. Orang-orang musyrik tidak tinggal diam. Jangan sampai Rasul duluan memberikan doktrin menurut mereka atau pengaruh jelek kepada para jamaah haji. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, musyawaratu Quraisy likaffil hujjaj 'anid da'wah. Rapat orang-orang Quraisy untuk mencekal jamaah haji dari dakwah. Wasma azzat Quraisyun min kulli dzalik. Orang-orang Quraisy merasa cemas dengan kenyataan yang ada. Wasa'ahum ma ra'au. Mereka merasa berat dengan melihat kenyataan yang ada. Wa ma hiya illa ayyamun hatta qtaraba mau'idul hajj. Dan tidaklah hal itu berlalu lama sampai tiba musim haji. Wa hammuhum amrul hajj. Mereka pun mulai terbesit dan mulai berencana untuk mengurus urusan haji ini. Fajtama'a nafarun minhum ila al-Walid ibn al-Mughirah wa kana da sinnin wa syarafin fihim. Mereka pun akhirnya berkumpul di tempat Walid ibn al-Mughirah. Orang ini adalah sesepuhnya Quraisy dan orang yang mulia ditokohkan di kalangan Quraisy. Mereka datang kepada Walid ibn al-Mughirah minta saran apa yang harus kita lakukan untuk mencegat agar orang-orang jamaah haji tidak mendengarkan dakwahnya Rasul. Ya. Faqala lahum, maka Walid ibn al-Mughirah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, innahu qad hadara hadzal mausim wa inna wufud al-Arab sataqdumu 'alaykum fi. Wahai orang-orang Quraisy, telah tiba musim haji kepada kalian dan utusan-utusan bangsa Arab dari berbagai tempat akan datang kepada kalian. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza, dan sungguh mereka semua sudah tahu berita tentang teman kalian ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni utusan Rasul itu sudah menyebar di mana-mana dari mulut ke mulut, ya, dari mulut ke mulut. Mereka khawatir orang-orang yang datang ini bukan orang yang enggak ngerti. Mereka sudah tahu kalau di Mekah itu ada seseorang yang bernama Muhammad yang memiliki ajaran yang baru. Jangan sampai Muhammad ini meracuni para jamaah haji menurut versi orang-orang Quraisy. Fa'ajmi'u fihi ra'yan wahida wa la takhtalifu. Maka Walid ibn al-Mughirah mengatakan, hendaknya kalian memiliki satu solusi yang tepat. Jangan berselisih. Fayukadzibu ba'dukum ba'dho. Kalau kalian berselisih, nanti satu sama lain saling menyalahkan. Ya. Kita musyawarah gimana enaknya, kita putuskan bagaimana keputusannya, keputusan itulah yang akan kita jalankan bareng-bareng. Qalu, maka mereka menimpali, anta faqul wa aqim lana ra'yan naqulu bih. Ya, kamu yang harusnya memiliki usulan, memiliki keputusan, kamu sebutkan, kita nanti akan melihat apakah kita ikut atau tidak. Qala la bal antum faqulu asma. Walid ibn al-Mughirah mengatakan, oh jangan, kalian saja yang menentukan, saya yang mendengar. Qalu, maka mereka pun mulai memberikan usulan satu persatu. Mereka mengatakan, naqul, gimana kalau kita katakan kahin? Gimana kalau kita bilang Muhammad itu dukun? Ya. Qala Walid ibn al-Mughirah mengatakan, ma huwa bikahin. Jangan. Muhammad modelnya bukan kayak dukun. Laqad ra'ayna al-kuhan. Kita sudah kenal dukun-dukun terkenal di seluruh pelosok Mekah. Ya. Dukun amatiran sampai kelas kakap semuanya sudah kenal kita. Gak ada yang modelnya kayak Muhammad. Fama huwa bizamzamatil kuhan wala bisaja'ihim. Muhammad sama sekali tidak pernah membawakan jimat-jimat dukun, tidak pula wirid-wirid atau komat-kamitnya dukun. Ya. Sama sekali kita enggak pernah melihat Muhammad itu bawa jimat atau tiba-tiba komat-kamit mulutnya gerak kanan kiri, mundur maju, naik turun, komat-kamit baca wirid-wirid itu enggak pernah kita lihat dia seperti itu. Ya. Enggak pas kalau kita bilang dukun, orang-orang enggak bakal percaya. Ya. Qalu fa naqul majnun. Kata mereka, ya wis, gimana kalau kita sebut Muhammad itu orang gila, waliyadz billah. Qala Walid bin Mughirah mengatakan, ma huwa bimajnun. Ya juga enggak pas, Muhammad enggak gila. Laqad ra'ayna al-jununa wa 'arafna. Kita sudah tahu gimana kegilaan itu, ya. Seluk beluk kegilaan, jangan khawatir. Kita paham, ya. Hakikat kegilaan kita ngerti. Fama huwa bi khanaqihi wala takhaluji wala waswasatih. Muhammad gerak-geriknya enggak kayak orang gila. Dia enggak pernah mencekik, enggak pernah merusak, juga enggak pernah ngomel-ngomel sendiri. Ya. Kalau orang gila kan kena, ngamuk-ngamuk sana, ngamuk-ngamuk sini, dilihat enggak mau, mukul sana, mukul sini, rusak sini, ya. Omongannya ngelantur enggak karu-karuan. Nah, Muhammad enggak kayak gitu. Ya enggak pas, kurang pas ya. Kalau kembali mereka kasih usulan, tadakul syair. Gimana kalau kita bilang Muhammad ini pujangga, tukang syair. Ya. Kalau Walid bin Mughirah kembali mengatakan, mahuwa bisyair. Gak cocok juga. Muhammad bukan penyair. Laqad arafna syi'ra kullah, rajaza, wa hajara, wa qaridah, wa maqbudah, wa mabusutah, fa mahuwa bisyair. kita sudah kenal seluk beluk syair, mulai dari sajak-sajaknya, kemudian qalid, maqbut, maqsud, yang ringkas, yang panjang, semuanya kita sudah tahu. Kita ini orang Arab, yang mau datang ini juga orang Arab. Orang Arab paling pandai untuk bersyair. Ucapannya Muhammad bukan syair. Ya. Kalau kita bilang dia penyair, bakal gak akan percaya orang-orang. Penyair dari mana? Ucapannya gak kayak syair. Ya. Gak bakal percaya. Lalu, kembali mereka kasih usulan. Fanaqul sahir. Gimana kalau kita juluki dia tukang sihir? Qala ma huwa bisahir. Kata Walid bin Mughirah, undah, dia bukan tukang sihir. Laqad ra'ayna as-sahar wa sihrahum. Fama huwa binafatih wala bi'aqadih. Kita sudah kenal tukang sihir dari segala penjuru. Magic-magic mereka kita sudah kenal. Muhammad belum pernah nafas, belum pernah ukat. Ya. Belum pernah dia membawa sesuatu yang ditiup-tiup. Tidak pula dia menjalin anyaman yang kemudian dia meniupkan sesuatu di situ. Belum pernah. Gak pernah kita lihat dia kayak gitu. Ini tukang sihir kan kemana-mana bawa apa buntalan-buntalan, wes, langsung ada apa yang terjadi. Ya, itu tukang sihir. Muhammad gak pernah kayak gitu. Orang gak bakal percaya. Lalu nyerah akhirnya mereka. Pamada takul. Nah, terus ngomong apa kita? Bilang kahin bukan, majnun bukan, syair bukan, sahir bukan. Ini sing tepak sing ndi iki Walid? Hah? Terus kita ini mau pilih yang mana? Qala, maka Walid pun mulai mengemukakan pendapatnya, ya. Dia berkata, "Wallah inna liqaulihi halawa." Sungguh ucapannya Muhammad itu manis. "Wa inna alaihi latalawa." Kalau dia sudah bicara itu terlihat indah. Wa inna aslahu la'udz, asal ucapan dia itu bagus. Wa inna far'ahu lajannah, ya, pembicaraan dia, rincian-rinciannya itu sangat memukau. Orang Arab ini aja mereka tahu sebenarnya ucapan Muhammad itu enggak sembarangan, ya. Tidak bisa dibandingkan dengan ucapan-ucapan orang lain. Tidak bisa disejajarkan dengan dukun, sihir, orang gila, atau kahin. Tidak bisa. Ya. Ini ucapan yang tiada taranya. Nek wis ngomong, orang itu kayak terhipnotis. Kayak orang makan gula, kecanduan. Ya. Pengenin denger terus. Ya. Ini ucapannya Muhammad. Wa ma antum biqailina min hada syai'an illa urifa annahu batil. Dan tidaklah kalian menjuluki ucapan Muhammad dengan julukan-julukan tadi, melainkan orang langsung tahu itu salah. Kamu bilang dia dukun, gak mungkin orang percaya. Kamu bilang dia gila, gak mungkin orang percaya. Gak bakal dia percaya. Wa inna akrabal qaul an taqul. Tapi dari sekian banyak pendapat yang tadi kalian sebutkan, yang rajih adalah huwa sahir. Kayak yang cocok kita bilang dia itu tukang sihir versi baru. Ya. Dibilang tukang sihir yang biasa, gak percaya orang itu. Kalau bawa gumpalan, bawa jalinan tali atau apa, komat kami sana nyebul sini, gak mungkin. Ini versi kuno. Ya. Itu sih tukang sihir zaman Fir'aun itu. Ya. Nah, kalau Muhammad ini tukang sihir zaman baru. Sihirnya dari mana? Ya dari ucapannya itu. Ya, itu ucapannya. Sihir. Katanya Walid, wa qauluhu sihrun. Ucapan dia itu seperti sihir. Ya. Yufarriqu bihi bainal mar'i wa abi. Ucapan dia itu dampaknya kayak sihir. Bisa membuat seseorang itu bertengkar dengan bapaknya. Wa bainal mar'i wa akhi. Membuat orang itu tengkar sama kakaknya. Wa bainal mar'i wa zawjih, membuat dia itu tengkar dengan istrinya. Wa bainal mar'i wa asyiratih, dan bisa membuat orang itu bertengkar dengan keluarganya. Sihir kan ada model kayak gitu, ya. Mungkin dilihat ini orang kok nempel aja sama orang itu. Wis langsung sebul sana sebul sini, ya. Langsung yang awalnya senang jadi benci. Kan ada seperti itu, ya. Mungkin orang itu suka sama istrinya orang. Ya, wallahu billah, yang sering masyhur, yang banyak dijumpai. Bagaimana caranya biar istrinya ini benci sama suaminya? Oh, langsung dia datang ke tukang sihir handal, wis komat kami sana, wis bacaan wirid ini wirid itu wae akhir hi, sebulkan ke wanita tadi. Sebul bunuh-bunuh langsung. Lihat suaminya kelihatan monster, ya. Iki sapa sing mlebu omahku iki? Wis pokoke gak karuan. Lah, Muhammad dampak ucapannya sama. Coba kalau dia ngomong, nek wis satu orang diajak sama dia, diajak ngobrol sama dia, ya, langsung habis ngobrol berubah orang tadi. Langsung datang ke keluarganya, langsung dakwah nunjuk sana nunjuk sini. Ini syirik, wis bubar kabeh. Lah ini, ya, modelnya kayak tukang sihir kayak gini. Fatafarraqu anhu bidzalik. Akhirnya mereka semuanya berpisah dengan keputusan itu. Wis, mantep, sepakat, ya, wis, bubar, bubar. Waja'alu yajlisuna bisubulin nas hina qadimu lil mausim. Mereka pun mulai duduk di perapatan-perapatan jalan, di gang-gang jalan, di sepanjang jalan mereka duduk menunggu orang-orang yang datang. La yamurru bihim ahad illa haddaruh wa dzakaru lahu amrah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah ada satu pun jamaah haji yang lewat jalan itu melainkan dikasih tahu. Pak, sik Pak sebentar Pak. Kita ini punya warning, Pak. Hati-hati, di sini itu ada orang namanya Muhammad, itu tukang sihir handal. Ojo parak-parak. Kata orang Jawa kayak gitu. Kamu jangan dekat-dekat. Nek dekat-dekat bahaya, Pak. Nanti bisa ketularan sama dia, ya. Akhirnya mereka, oh gitu dah. Oh ya. Satu lagi datang terus dikasih warning kayak gitu, maka fa'arafan nasu amrah qabla ayyarahu aw yasma'u min. Maka masing-masing orang pun akhirnya tahu keadaan Rasul sebelum mereka melihat Rasul atau mendengarkannya. Wis kena racun dari orang-orang Quraisy. Waja'at ayyamul hajj, musim haji tiba. Faharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila majami'il hujjaj wa rihalihim wa manazilihim. Rasul pun keluar dengan semangat mendatangi perkumpulan para jamaah haji, ke kem-kem mereka, ke tempat-tempat tinggal mereka, didatangi satu-satu, ya. Datang ke kem sana, datang ke kem situ, datang satu-satu. Wa da'ahum ila al-Islam, diseru kepada Islam, wa qala lahum, dan mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Wa tabi'ahu Abu Lahab yukadzibu wa yu'dhi. Abu Lahab gak tinggal diam, dia gak cuma promosi atau memprovokatori orang-orang biar benci sama Rasul, gak cuma itu, malah ngikuti Rasul di belakangnya Rasul, ya, ganggui dakwahnya Rasul. Rasul mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Abu Lahab kata, "Eh, jangan ngomong bahaya, itu ucapan gak benar, ucapan gak benar, ini tukang sihir." Wis pokoknya diganggu dakwahnya beliau, subhanallah. Fasadaratil Arab min dalikal mausim wa kada arafu amra Rasulillah SAW mantashara dikruh di biladil Arabi kulliha. Akhirnya setelah musim haji selesai, bangsa Arab yang menjadi tamu kembali ke negara masing-masing dalam keadaan mereka sudah kenal siapakah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mulai diperbincangkan di tempat-tempat mereka. Mulai viral kondisi Rasul ini. Tapi gak benar beritanya ini, gak benar, ya. Rasul dakwah diganggu sama Abu Lahab. Orang ini mau datang langsung dicegat, dikasih apa namanya? Warning-warning yang gak sesuai dengan kenyataan, wa ila akhir. Subulun syatta li muwajahati dakwah, berbagai cara untuk mencekal dakwah. Walamma intahal hajj wa'adat Quraisyun ila buyutihim. Ketika haji sudah selesai, orang-orang Quraisy sudah kembali ke rumah-rumah mereka. Watma'annu, mereka pun sudah tenang. Ka'annahum ra'au ayyu'aliju hadihil muskilah allati nasha'at li ajli qiyami Rasulillah SAW bidda'wati ilallahi wahda. Mereka merasa sudah tenang karena sudah bisa mengatasi problem yang mereka hadapi, yaitu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di musim haji, ya. Fafakkaru wastasyaru, namun belum cukup sampai situ. Mereka mulai berpikir lagi, mulai mengadakan rapat-rapat susulan. Tsumma ikhtaru subulan syatta li muwajahati hadhihi ad-da'wa wal qada'i 'alaiha. Mereka pun akhirnya memilih dan mencari berbagai jenis cara untuk mencekal dakwahnya Rasul dan memangkas langsung dari akarnya. Mungkin kita selamat ketika musim haji. Itu kan tamu, pergilah. Kita kan di sini ada penduduk pribumi. Itu juga harus kita pikirkan, ya. kita jangan cuma berhenti sampai sini. Lanjutkan perjuangan kita mencekal dakwahnya Rasul. Ya, akhirnya mereka pun rapat. Ya, bikin yo apa carane biar dakwahnya Rasul mati. Nadzkuru hafima yalbi ijaz, kami akan menyebutkan beberapa cara mereka secara ringkas. Yang pertama, al-awwal. Muwasalatus sukhriyah wal istihza wal ikthari minha. Mengolok-olok Rasul, menghina Rasul dan merendahkan beliau terus-menerus, ya. Membunuh karakternya beliau. Ya. Orang nek dibuli terus ya apa? Delesep ya, Pak. Orang itu kalau dihina terus di hadapan orang, orang merasa jijik sama dia langsung. Itu wong kok welek kayaknya, enggak ada baiknya sama sekali. Nah, ini termasuk di antara caranya orang-orang musyrikin, ya. Mereka mencela Rasul, dihina, wis pokoknya entek ngamek sudah di hadapan orang banyak. Wal qasdu min dalik takdzilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wa tauhin qawahum al ma'nawiyah. Tujuan utamanya adalah melemahkan Rasul dan kaum muslimin dan membuat mereka down, ya, mentalnya jatuh. Mau dakwah wis dicaci maki dulu, ya. Mau dakwah ke sana dicaci maki dulu, mau kesana dicaci maki, pokoknya mau kemana pun cacian dan makian terus ada. Bakanu yattahimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu rajulun mashhur sya'irun majnun kahin yatihi syaitan sahirun kadzdzab muftarin mutaqawwil wa ghairu dzalika min at-tuham masyata'in. Mereka pun menuduh Rasul dengan tuduhan yang bukan-bukan. Mulai dari dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai penyair yang gila, dituduh sebagai dukun yang memiliki khodam, dituduh sebagai tukang sihir yang pendusta, dituduh sebagai apa? Tuduhan yang banyak sekali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'ahu yaji wa yadhhab yanzuruna ilaihi nadaral ghadabi wan niqmah. Dan Rasul ketika terlihat, ya, di hadapan mereka, mereka langsung melotot, ya, melihat Rasul dengan pandangan-pandangan kedengkian dan kebencian. Ya. Bahaya orang kalau sudah benci kemudian melotot gitu, ya, dilihatin terus yang dibenci itu bisa bahaya. Ayam saja kita pelototi benci mati ayam itu. Bahaya. Gajah pelototin depresi dia. Kenapa? Ain, ya. Bahkan Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, banyak umatku mati karena ain. Tapi mungkin orang enggak sadar, ya, enggak sadar. Menganggapnya ain itu zaman-zaman dulu. Sekarang zaman mutakhir, ini demam biasa. Ini menggigil, tipes atau semisalnya. Padahal apa efek dari ain? Kalau di sini mungkin enggak begitu kelihatan orang itu, ya. Kalau di negara Yaman, wah itu sangat kuat. Orang sana itu punya kebiasaan kalau bangun rumah, luarnya enggak pernah diplester. Dalamnya kayak istana. Tapi luarnya kayak gubuk, ya, batu-batu tok gitu. Tapi kalau udah masuk, masya Allah bagus. Setiap pintunya mesti ada tulisan, masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah, mesti seperti itu. Kita tanyakan kok seperti itu kenapa? Katanya takut ain. Nanti kalau dipandangi orang roboh rumahnya. Itu wakil. Kendaraan di sana banyak kaca-kaca yang pecah. Kenapa? Dipandangi orang. Ya, sopir sama sopir, ya, kalau di sini kan driver sama driver, sopir sama sopir, ya, hasad, wajib penumpangku, sawan ya, ya. Pelototi, wes gak suwi ya, ya, langsung pecah kacanya itu. Atau kalau tidak bannya meledos, atau tidak sopirnya mati, nah, itu wakil, wakil sekali. Nah ini orang-orang Quraisy termasuk cara untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Nah, Rasul lewat pelototi, ya, gak lewat, gak kedip sama sekali mereka, lewat mau kemana diikuti itu sama mereka, ya. Katanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, al-'ainu kasiham, ya, mata itu kayak panah, ya. Tergantung orang yang dipanah. Nih orangnya itu punya tameng, punya perisai, punya senjata, enggak bakal kena, ya. Tapi kalau enggak punya apa-apa, ketusuk kena bisa mati. Ya. Kalau kita dipandangi orang seperti itu, zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin enggak akan berbahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini mereka lihat Rasul dipelototi gak karu-karuan. Lihat. Ya. Kama qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dzikra wa yaquluna innahu la majnun. Hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakan kamu dengan pandangan-pandangan mereka. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka mengatakan dia adalah orang yang gila. Orang-orang musyrik seperti ini, ya, gangguannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kanu idza ra'ahu yatahakkamuna bihi. Kalau mereka melihat Rasul datang, langsung diejek sama mereka. Wa yaqulun, dan mengatakan, ahadalladzi yadhkuru alihatakum, apakah orang seperti ini yang berani mengejek sesembahan kalian? Wes pokoknya direndahkan sampai habis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau seandainya kita menjadi da'i di masa itu, wallahu a'lam, apa kita bisa sabar menghadapi gangguan yang seperti ini? Wa Rasulullah SAW uswatun hasanah fi hadzal amr. Beliau sebagai suri tauladan kita, masya Allah, perjuangan beliau dalam berdakwah, merintis dakwah, mengenalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, di hadapan umat manusia, kunci untuk masuk ke dalam Islam, sangat berat. Wa idza ra'au du'afa as-sahabah qalu, dan kalau mereka melihat para sahabat yang lemah, dan memang sunnatullah yang mengikuti kebenaran itu orang-orang lemah, ya. Sebagaimana Abu Sufyan ketika itu masih kafir, ditangkap oleh pasukan Romawi, dibawa menghadap Raja Romawi, Herakl. Kemudian terjadi dialog. Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, siapa yang mengikuti Nabi ini? Maka Abu Sufyan mengatakan, di'abuhum waradiluhum, orang-orang yang lemah dan rendahan di kalangan kita. Bukan bangsawan, bukan darah biru, darah tol. Ya, ini darah merah, orang-orang biasa. Ya. Dihinakan sama Abu Sufyan di hadapan Herakl. Tapi Herakl membenarkan, ya, kadzalika tibaur rusul. Ya, kamu jangan gitu. Memang kayak gitu memang pengikutnya Rasul. Dan saya yakin itu Rasul betulan. Karena Rasul terdahulu pengikutnya sama kayak gitu. Orang-orang yang dianggap rendah, ya. Nah ini, ketika orang Quraisy melihat para sahabat yang lemah mengikuti Rasul, langsung dihina sama mereka. Kalau mereka mengatakan, qad ja'akum mulukul ardi. Nih, lihat, bos-bos pada datang ini. Hah? Para raja-raja dunia datang. Tujuannya apa? Merendahkan. Ya, merendahkan, bukan memuji tapi merendahkan. Aha ulai manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka-mereka ini yang mendapatkan nikmat dari Allah bukan kami? Siapa mereka ini? Orang yang kita lihat mereka di pasar jualan sayur atau apa? Lah kita sebagai pemilik pasar, ya penguasa, wa ila akhiri, enggak dipilih seperti mereka. Mosok pantas orang kayak gini ngikuti kebenaran? Yakni dihinakan sama mereka, fa subhanallah. Ya. Ini zaman Rasul. Dai-nya dihina, pengikutnya dihina. Semuanya dihina. Alhamdulillah nahnu mengikuti dakwah salafiyah tanpa ada hinaan yang berarti. Hah? Gak sampai kemudian kita dibilang gendeng gak waras, alhamdulillah. Kalaupun ada, itu semuanya tersangkal. Hah? Alhamdulillah kita bisa mengikuti sunnah dengan baik. Alhamdulillah kita bisa mengamalkan sunnah dengan baik. Syukurilah kenikmatan yang sangat besar yang kita rasakan sekarang ini. Makanya para ulama mengatakan a'dhamul karamat fi hadzal zaman, itu termasuk karomah yang paling besar, lebih besar daripada orang bisa terbang, lebih besar daripada orang bisa jalan di atas laut, ya ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kama qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan tentang mereka, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang kafir ketika melihat orang-orang yang beriman, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, ketika orang beriman lewat, mereka pun mencela dan menghinanya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka kembali dengan senang dan bangga karena sudah meramaikan orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalun, dan ketika orang kafir melihat orang yang beriman, dengan lancang mereka mengatakan, inilah orang-orang yang sesat. Wa qad akatharu min as-sukhriyyati wal istihza wa min at-ta'n wa at-tadhhiq hatta athara dhalika fi nafs an-nabi alaihi salatu wassalam. Mereka terus menghina, mengejek, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menertawakan beliau sampai membuat ada yang berat di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak salah dan tidak mengurangi kesabaran beliau. Sebuah fitrah, ya. Fitrahnya manusia ketika dihendakkan, dijatuhkan martabatnya terus demikian. Setiap harinya celaan, makian yang didengar, apa yang terjadi? Ya, kelas, turun, down semangatnya. Tapi Rasul hanya merasa agak berat. Ya, ini kok orang-orang ini kok nyela saya terus ini, saya dosa apa saya ini? Kok dicela terus? Agak menemukan rasa berat dalam hatinya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa laqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh, kami sudah tahu dadamu merasa sempit, sesek dengan ucapan-ucapan mereka. Kami sudah tahu, ya. Kami sudah tahu. Dan tidak mengurangi pahalamu, tidak mengurangi kesabaranmu. Thumma sabbatahu Allah Ta'ala wa bayyana lahu ma yudhibu bihadha dhiq. Kemudian Allah menghibur beliau, menguatkan hatinya, dan memperbesar kedudukan beliau. Faqala, Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu, dan bertahmidlah, dan jadilah orang-orang yang sujud. Sembahlah Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Dibesarkan oleh Allah, tenang, sabar. Lanjutkan ya sampai ajal menjemput. Di sini Allah memberikan solusi ketika kita merasa sempit, dihina oleh orang, dianggap asing oleh orang, dianggap nyeleneh, dianggap sesat, dianggap gak biasa, atau semisalnya. Solusinya satu, wakun minas sajid, zikir, sujud, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu dihina oleh manusia, ingat, engkau memiliki pencipta mereka. Kalau engkau dihina, diledek, dijatuhkan kehormatannya, ingat, kita masih memiliki penjaga yang maha kuasa. Sujudlah, ya, ambil air wudu, sholat, sujud, khusyuk, doa sama Allah. Minta keteguhan hati, minta kesabaran. Dan di sini Allah menghibur nabinya dengan meminta beliau untuk senantiasa bertasbih, senantiasa bertahmid, senantiasa ibadah. Bahkan Allah menegaskan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap sembah Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Itulah sunnatullah. Ya, kebenaran dimusuhi, itu menjadi sunnatullah. Jangan kaget, jangan ciut nyali. Rasul kita lebih besar gangguannya. Alhamdulillah nufi aman. Kita sudah merasa aman. Keadaan kita sekarang ini di tengah-tengah umat manusia yang kita dianggap asing oleh mereka, itu sudah kita rasakan rasa aman yang masya Allah. Alhamdulillah. Kita sholat tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Kita dengan lantang mengumandangkan adzan tanpa harus perang terlebih dahulu. Kita sujud menempelkan jidat ke atas tanah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya galangan yang berarti. Syukurilah. Maka lebih-lebih lagi kita harus mengamalkan ayat ini, wa kun minas sajidin wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sudah ya? Sudah ada ya? Tayyib. Adapun penjelasan selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.